terlalu bengis saat kau coba terus ratapi. Hidup adalah perjuangan, meski tak mudah kau taklukkan. Mana senyuman manismu dulu, tunjukkan itu padaku. Usaplah air matamu, lalu bilang bahwa kau mampu. Berjalanlah walau tertatih kawan, hadapi dunia dengan senyuman. Di sini ku ada untukmu, genggam tangan kita bersenang-senang. Senyuman manismu dulu, tunjukkan itu padaku. Usaplah air matamu, lalu bilang bahwa kau mampu. Berjalanlah walau tertatih kawan, hadapi dunia dengan senyuman. Di sini ku ada untukmu, genggam tangan kita bersenang-senang. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Berjalanlah walau terkatih kawan, hadapi dunia dengan senyuman. Di sini ku ada untukmu, genggam tangan kita bersenang-senang. Berjalanlah walau tertatih kawan, hadapi dunia dengan senyuman. Di sini ku ada untukmu, genggam tangan kita bersenang-senang.